طيب انتهينا من لام الجحود وانتهينا أيضا من حتى مت وفي قلبي شيء من حتى. نعم. ما هو لام الجحود أنت؟ وأنت ما هو لام الجحود؟ ضابطها ماذا؟ نعم. ما ضابطها؟ من يعرف؟ يلا قبل أن تنظروا إلى الكتاب. ما هو لام الجحود؟ وما ضابطها؟ جيد. ما تسبق بما كان أو لم يكن. طيب مثال أنت هات لي مثال لام الجحود أن تسبق بما كان أو لم يكن سهل. وما كان الله ini kita bicara nawasib nasab kan. وما كان الله لي ليعذب. نعم. وما كان الله ليعذبهم. يعذب dia منصوب. Kenapa? Karena ada lam. Tapi lamul juhud. ما الفرق بين lamul juhud ولام التعليل؟ من يجيب؟ ما الفرق بينهما؟ لام الجحود ولام التعليل. الفرق بين السماء والأرض. نعم. لا أحد يجيب؟ نعم. أنت هذا كيف؟ جيد. لام التعليل جيد. ما قبلها إلا تلما بعدها. Yang sebelumnya merupakan sebab apa yang setelahnya. Wa amalamul juhud falma alaqah falaysa lahu alaqah illa juhud. Enggak ada hubungannya kecuali justru peniadaan. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum artinya tidak mengadab. Juhud artinya apa? Menentang. Artinya meniadakan. Tidak. Tenang. Jadi justru sebalikannya, kebalikannya lamut ta'lil. بقي معنا حرفان الثالث والرابع yang ketiga dan keempat dari apa? Dari nawasib yang nawasib yang mana? Kita sudah banyak bahas nawasib, kenapa dikatakan baru 3-4? Banyak loh. Berapa nawasib yang kita pelajari? Pertama, an, lan, idan, sudah semua kan? Kai, terus lamu kai, lamu ta'lil, sudah lima. Kenapa dikatakan tiga dan empat? Apa sebabnya? Enam, jayid, alladhi yansib bi an mudmarah, wujuban atau jawazan? Enam, wujuban. Yang ketiga dan keempat, kenapa dibarangkan? Karena memang keduanya hampir sama dalam hukum-hukumnya. Sehingga diperlakukan juga sama. Syarat-syaratnya juga sama. Maknanya juga hampir sama. Yaitu, fa sababiyah dengan wawul ma'iyah. Fa sababiyah dengan waw al-ma'iyah. Fa sababiyah, fa yang menunjukkan sebab. Sedangkan waw al-ma'iyah adalah waw yang menunjukkan kebersamaan. Sebab dan kebersamaan. Apa? Sama. Kok dikatakan sama? Naam. Sama karena dia berlaku atau memiliki kandungan makna yang sama. Contoh, ketika disebutkan dhakir fatanja. Dhakir fatanja. Perhatikan kalimat dhakir fatanja. Apa dzakir? Dzakir bermudzakarahlah, belajarlah, mengulang-ulang. Dzakir fatanja. Tapi fatanjaha atau fatanjahu? Atau fatanjahi? Atau fatanjah? Hah? Dengan jazm. Asahi fatanjaha. Fi'il mudhari' tanjaha mansubun. Wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Taib. Ma sabab? Ma huwa an-nasib? An-nasib fa. Fa sababiyah. Taib, sekarang yang kedua. Dhakir wa tanjaha. Dhakir wa tanjaha. Apa maknanya? Sama. Bermurajaahlah atau belajarlah dan engkau akan lulus. Yang tadi niscaya engkau akan lulus. Yang ini dan engkau akan lulus. Sama enggak maknanya? Sama. Al-makna wahid. Dzakir fatanja, dzakir watanja. Belajarlah niscaya engkau akan lulus. Belajarlah dan engkau akan lulus. Wa ma'iyah karena dia bersama dia. Najah bersama mudzakarah. Selalu beriringan. Yang namanya keberhasilan itu bersama belajar. Selalu bersama. Maka dikatakan pakai waw dan dijuluki wawnya dengan wawul ma'iyah. Waw ma'iyah. Dakir fatanjah wawnya wasababiyah. Dengan sebab mudakara engkau lulus. Tapi ini bahwa yang namanya najah itu bersama mudakara. Karena maknanya sama, ternyata aturannya juga sama. Atau syarat-syaratnya. Perhatikan ucapan penulis. Rahimahullah. Qala syarih, berkata syarih, fa sababiyah wawul ma'iyah bisyarti an yaqa'a kullun minhuma fi jawabi nafyin aw talabin. Kedua-duanya berfungsi menasabkan dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau terjadi masing-masing dari keduanya setelah jawab peniadaan atau jawab talab. Apa itu peniadaan? Penafian. Seperti dengan kalimat la. La yuqba alaihim fayamutu. Cerita tentang penduduk neraka. Yang mereka tidak diputuskan untuk mati. Tidak diputuskan untuk mati. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak ditakdirkan kemudian mati. Artinya tersiksa terus-menerus. Dan tidak qada alaihim fayamutu. Tapi fa'nya fa'zababiyah. Mana didahului dengan nafi. Nafinya la yuqda. Tidak diputuskan kemudian mati. Apalagi contoh lainnya. La taksal fatanja. Kebalikannya ini. Zakir fatanja. Baik, sekarang contoh lain. La taksal. Jangan kamu malas. Fatanja. Ah, oh, jangan fatanja. Jangan kamu malas. Tarsub itu gagal. Enggak naik. Jangan kamu malas. Niscaya kamu gagal. Nanti kalau kamu malas kamu gagal. Barakallahu fiik, ini nafiyah. Berarti semua yang namanya fa sababiyah dengan wawul ma'iyah harus didahului sesuatu. Sesuatu itu ada dua jenis. Yang satu nafi, dan nafi bisa bermacam-macam. Yang paling sering dipakai adalah la atau ma. Baik. Sedangkan yang kedua dengan talab. Ini bisa dengan nafi. Nafi kemudian fa, nafi kemudian waw. Atau dengan talab. Apa talab? Permintaan. Tapi ingat, kalimat talab dengan kalimat perintah jauh berbeda. Kalau perintah, ya perintah. Tetapi kalau talab itu mencakup semuanya. Perintah, larangan, anjuran, itu semua talab. Karena talab itu a'am. Sehingga talab terpecah menjadi sekian macam. Terbagi-bagi. Talab min jihatil a'la ila asfal. Permintaan dari yang atas ke yang bawah. Disebut amr. Seperti Allah memerintahkan hambanya. Itu amr. Amr Allah. Kalau dari bawah ke atas, kita minta sama Allah. Apa maknanya amr? Bukan. Kalau meminta tapi dari bawah ke atas, min jihatil asfal ilal a'la, biasanya permohonan. Ada lagi minta tetapi tidak harus. Apa? Talab juga tapi tidak harus. Anjuran, biasanya hala. Tidakkah mau engkau kerjakan? Baik. Atau minta tapi bukan minta dikerjakan, minta ditinggalkan. Apa namanya? Nahi. Larangan. Baik. Ada lagi minta tolak, tapi minta jawaban, bukan minta kerjaan. Bukan minta dikerjakan, bukan minta ditinggalkan. Minta dijawab. Apa namanya? Hah? Nah, soal. Ini semua disebut tolak. Amr, doa, hala, naha, istifham, dan seterusnya. Makanya dikatakan di sini, talab ada 8. Perhatikan pada kitab. Undur dari kitab. Wa amma talabu fathamaniyatu asya. Adapun talab ada 8. Adapun talab ada 8. Al-amr, wa-du'a, wa-nahi, wa-istifham, wa-al-arud, والتخضيد وتمني والرجاء. Perhatikan 8 ini. Itu semuanya talab. Al-amr, perintah. Itu talab. Tapi min jihatil a'la ila asfal. Dari atas ke bawah. Dari guru pada muridnya. Dari nabi kepada pengikutnya. Dari Allah pada hambanya. Itu amr. Kalau dari bawah ke atas kepada Allah, doa. Sama permintaan juga. Bahkan fiilnya pakai fiil amr juga. Allahumma rzuqna. Rzuqna fiil amr. Allahumma tub alayya. Taubat atau terimalah taubatku. Atau berikanlah taubat kepada aku. Fiil amr. Tapi itu bukan nyuruh. Bukan nyuruh. Itu memohon. Wa nahi talabut tark. Talab juga. Tapi talabut tark. Meminta untuk ditinggalkan. Al-istifham. Istifham itu pertanyaan. Itu juga talab. Tetapi talabul jawab. Wal'ard, ard itu tawaran. Hala tazurna, tidakkah engkau mau menziarahi kami? Fat ukrimat, fa sababiyah. Fa ukrimat, tidakkah mau mampir? Aku akan muliakan engkau. Atau dengan waw. Hala tazurna, wa ukrimat. Tidakkah engkau mau ziarah pada kami? Aku akan muliakan engkau. Itu arut, menawarkan. Wa tahdhid, memberi semangat, mendorong. Dan biasanya dengan semangat. Seperti tahrid. Wa tamanni, meminta, tapi sesuatu yang tidak mungkin. Meminta tapi sesuatu yang tidak mungkin. Itu namanya tamanni. Seperti ya laital kawakibu tajnu. Duhai kiranya kalau bintang-bintang itu dekat. Kapan bintang bisa dekat? Abadan. Atau ya laita syabab ya'udu yawman. Fa'ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Duhai kiranya masa muda itu kembali satu hari. Satu hari saja. Aku akan beritakan apa yang dilakukan oleh masa tua. Atau apa yang terjadi di masa tua. Apakah mungkin bisa kembali masa muda? Enggak mungkin. Ya laita syababu ya'udu yawman. Fa ukhbirahu, maka fa mana sababiyahnya? Fa ukrimahu, itu fa sababiyah. Fa ukrimahu bima fa'ala al-masyibu. Demikian pula raja, ya, permintaan dengan tidak harus satu harapan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama al-amr. Fa huwa at-talab al-muwajjah min as-saghiri ila al-'adhim. Ah, kembali. Wa huwa at-talab as-sadir min al-'adhim liman huwa duna. Permintaan yang muncul dari yang diagungkan atau dari yang ditinggikan kepada yang di bawahnya. Atau dengan istilah lain ala wajhil isti'la. Ala wajh al-isti'la. Nahu qaulul ustad li tilmidhi, seperti ucapan ustad kepada muridnya. Zakir fatanjah, bermudzakarahlah, niscaya kamu akan lulus. niscaya kamu akan berhasil. Asyahid fatanjaha. Dia mansubun bisababi fa as-sababiyah. Atau dengan waw, dzakir wa tanjaha. Dzakir wa tanjaha. Dari mana kita tahu bahwa waw itu adalah waw ma'iyah? Dari pertama wa tanjaha. Lu kalau gundul enggak ada harokatnya, enggak ada fathahnya, berarti dari pendahuluannya. Kalau didahului oleh talab atau didahului oleh nahi dan dia yaqa jawaban, datang sebagai jawaban, perhatikan. Dzakir fatanjah, itu kalimat fatanjah itu jawaban dari dzakir. Dzakir. Terus ada jawab. Fatanjah. Ini kan perintah. Dzakir. Bermurajaahlah atau belajarlah. Ulang-ulanglah pelajaran. Jawabnya fatanjah atau watanjaha. Nah, sehingga bisa dilihat dari harakatnya, oh ternyata dia mansub. Berarti wawnya waw ma'iyah. Atau dilihat dari awalnya. Kita enggak tahu, justru kita pengen tahu ini bacanya tanjahu atau tanjaha. Ya wa tanjahu atau wa tanjaha. Kalau gitu lihat apakah dia yaqa jawaban? Apakah dia terjadi sebagai jawab atau tidak? Kalau terjadi sebagai jawab dari perintah atau dari talab atau dari yang lainnya yang delapan, maka dia adalah waw ma'iyah. Dibaca dengan nasab fil mudhari'nya. Amma du'a, adapun du'a, fahuwa talabul muwajjah minas saghiri ilal azim. Du'a justru dari bawah ke atas. Seperti permintaan para hamba kepada Allah. Allahumma hdini fa'amalal khaira wa'amalal khaira. Perhatikan. Allahumma hdini. Itu du'a. Aina al-jawab? Al-jawab fa'amala. Maka aku akan beramal. Berilah hidayah padaku, aku akan beramal. Maka di sini a'mala fi'il mudhari' mansub. Wa 'alamatu nasbihi fathah dhahirah 'ala akhirih. Kenapa? Aina an-nasib? An-nasib fa' sababiyah. Yaqa' jawaban. Yaqa' jawaban 'ala du'a aw lid-du'a. Dia terjadi sebagai jawaban dari doa. Allahumma hdini fa'amala. Boleh juga pakai waw, waw ma'iyah. Allahumma hdini wa'amala. Ya Allah, berilah petunjuk padaku, niscaya aku akan beramal. Atau dengan dan, dengan waw. Ya Allah, berilah petunjuk padaku, bimbingan padaku, dan aku akan beramal. Dan aku akan beramal. Yang ketiga, an-nahyu. Fanahu, nahu larangan. La tal'ab fayadhi'a amaluk. Awayadhi'a amaluk. Jangan main-main. Akan hilang harapanmu. Akan hilang harapanmu. La tal'ab. Jangan main-main. Kalimat la tal'ab adalah nahi, larangan. Awayadhi'a. Atau pakai waw. Wayadhi'a amaluk. Dan akan hilang angan-anganmu. Jangan main-main, jangan banyak bermain. Niscaya akan hilang apa yang kamu harapkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, istifham. Talab juga, tapi talabul istifham. Talabul jawab. Nahu, hal hafidta durusaka? Fa'usammi'aha lak. Apakah engkau sudah hafal pelajaranmu? Dan aku akan dengarkan. Mentasmi' hafalanmu. Lihat, pertanyaan, hal hafizta durusaka? Hei, pertanyaan ini ada jawabannya. Kalau memang hafal, usammi'aha, aku akan mentasmi' engkau. Aku akan mentasmi' engkau. Sudah hafal pelajaranmu? Sini, saya tasmi', gitulah kira-kira. Mana bebasnya? Boleh juga pakai waw, wawul ma'iyah. Hal hafizta durusaka wa usammi'aha lak? Apakah engkau sudah hafal pelajaranmu sehingga aku bisa mentasmi' atau mendengarkan apa yang kau hafal? Aina syahid? Asyahid wa usammi'aha dan fa usammi'aha. Pakai fa sababiyah dan pakai waw ma'iyah. kedua-duanya sama menasabkan dan kedua-duanya yaqa' jawaban lil istifham. Kedua-duanya datang sebagai jawaban terhadap pertanyaan. Yang kelima, al-ardu. Apa al-ardu tadi? Talab juga, tapi talabul ikhtiar. Tawaran. Tawaran itu talabul ikhtiar. Mau mangga, enggak juga enggak apa-apa. Silahkan. Nahu, qala talab birrifiq. Atau lebih jelas lagi, talab birrifiq. Meminta dengan lembut. Tidak memaksa, tidak menyuruh. Silahkan. Seperti kalimat ala tazuruna fanukrimaka, tidakkah engkau mau menziarahi kami, fanukrimaka, fa-nya fasababiyah, fanukrimaka, niscaya aku akan memuliakan engkau. Tidakkah engkau menziarahi aku, niscaya aku akan memuliakan engkau. Atau dengan wawul ma'iyah, wanukrimaka, wanukrimaka, ala tazuruna wanukrimak, ala tazuruna wa nukrimak, tidakkah mau ziarah kepadaku dan aku akan menghormatimu. Jadi asyahid nukrimak dan wa nukrimak, fa nukrimak dengan wa nukrimak, kedua-duanya fil mudhari mansub, alamat nasbihi fathah zahir ala akhirih. Baik, yang keenam, at takhdid. At-tahdid. Naam. Fahuwa talab ma'ahadzin wa iz'aj. Permintaan dengan dorongan dan iz'aj. Iz'aj itu membuat orang tambah semangat. Cepat, ayo cepetan. Gitu. Itu namanya iz'aj. Apa namanya terjemahannya? Kalau terjemahan letterlocknya, iz'aj itu membuat rame, riuh, ribut. Itu izaj. La tatahaddatsun, muz'ij. Jangan kalian ribut. Muz'ij, bising. Ini hath wa izaj. Dorongan dan dengan keramaian ucapan supaya dia berbuat. Hala adaita wajibak. Hala adaita wajibak. Fayashkuraka abuk. Tidakkah engkau menunaikan kewajibanmu? Niscaya bapakmu akan bersyukur, berterima kasih kepadamu. Asyahid fayashkura dengan nasab. Boleh juga pakai waw ma'iyah menjadi hala addaita wajibaka wayashkuraka abuka. Maka kalimat fayashkuraka atau wayashkuraka, kedua-duanya yaqa jawaban litahdid. Kedua-duanya terjadi sebagai jawaban terhadap at-tahdid. Tidakkah? Atau segera. Ya Allah, cepetan. Engkau kerjakan. Niscaya bapakmu akan berterima kasih padamu. Niscaya bapakmu akan berterima kasih padamu. Amma tamanni, adapun yang ketujuh adalah tamanni. Angan-angan. Dan biasanya angan-angan itu permintaan sesuatu yang mustahil. Fahuwa talabul mustahil. Permintaan sesuatu yang tidak mungkin. Au ma fihi usrun. Atau tidak mustahil, tetapi sulit. Mungkin, tetapi kemungkinannya kecil. Itu juga disebut dengan tamanni, angan-angan. Dan biasanya memang dalam syair-syair, yang suka minta, yang suka berharap sesuatu yang tidak mungkin, biasanya penyair. Maka dicontohkan dua-duanya syair. Qala syair, berkata penyair, laital kawakib tadnu li fa anzimaha uqud madh fama arda lakum kalimi. Duhai kiranya bintang-bintang itu dekat, aku akan susun bintang-bintang itu sebagai untaian kalung pujian. Sebagai untaian kalung pujian. Dan itu pun aku belum ridha untuk kamu kalimat-kalimatku. Masya Allah. Ya. Mujinya sangat tinggi. Ya. Sampai mengatakan kalau bintang-bintang itu dekat, aku rangkai sebagai pujian kepadamu, itu aku masih belum puas. Ya. Kata penyair ini. Aku masih belum puas memuji engkau. Ya. Artinya belum cukup. Laital kawakibu tajnu fa'andimaha. Duhai sekiranya bintang-bintang itu dekat, aku akan susun dalam untaian madhin. Uqud itu kalung-kalung, untaian kalung, madhin, pujian. Fama auridu alakum kalimi, dan aku belum ridho untuk kalian ucapan-ucapanku itu. Aina syahid? Mana syahidnya? Asyahid fa'andimaha. Fa'andima. Itu jawaban. Dia fi'il mudhari mansub. Kenapa mansub? Karena ada fa' sababiyah. Kenapa dia fa' sababiyah? Karena dia yaqa' jawaban min na'am at-tamanni. Jawaban at-tamanni. Duhai kiranya bintang-bintang dekat, maka niscaya aku akan susun, aku akan menjadikan untaian pujian kepadamu. Dari itu pun aku belum puas. Qul inna a'udzubikumullah syahid adalah fa'andimaha fi'il mudhari' mansubun. Walamat nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Ma huwa an-nasib? An-nasib fa' sababiyah. Limadha yuqal hadha fa' sababiyah? Li'anna sabaqahu aw yaqa' jawaban litamanni. Karena dia terjadi sebagai jawaban terhadap angan-angan. Mana angan-angannya? Angan-angannya laital kawakib tadnu. Duhai kiranya bintang-bintang itu dekat. Wa mithluhu qaul syair. Yang seperti itu contoh lainnya adalah ucapan penyair, ya laitasyababu la ya laitasyababa yaudu yawman. Duhai kiranya masa muda bisa kembali. Fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Ala laitasyababa yaudu yawman. Duhai kiranya masa muda itu yaud, masa muda itu bisa kembali. Yauman, pada satu hari. Fa'ukhbirahu, niscaya aku akan beritakan. Kalau masa muda bisa kembali, aku akan beritakan bima fa'alal masyibu. Aku akan beritakan dengan apa yang dilakukan dalam masa tua. Dan itu ungkapan penyesalan. Orang kalau sudah tua, baru menyesal. Dulu waktu aku muda, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu. Kenapa enggak belajar, kenapa enggak menghafal, kenapa enggak membaca kitab ini, kitab itu. Kenapa? Ketika dia sudah masyib, banyak kesulitan-kesulitan. Kesulitannya dari sisi sibuknya dia dengan istri dan anak-anaknya. Ya. Sibuknya dia dengan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab dia. Sibuknya dia untuk segala macam perkara-perkara semakin banyak. Plus, semakin tua semakin berkurang pandangannya, semakin tua semakin berkurang telinganya, semakin tua semakin berkurang badannya, renta, semakin lemah, semakin susah. Menghafalnya semakin sulit. Baik, maka dia menyesal, duhai kiranya masa muda itu bisa kembali. Aku akan ceritakan, masa tua itu begini nih. Al-hikmah atau faedah, kalian wahai anak-anak muda, hendaklah mengambil pelajaran. Lihat bagaimana orang tua. Sudah sulit untuk belajar, sulit untuk menghafal. Kalian mumpung masih muda, seakan-akan masa tua kalian sudah menghabarkan pada kalian. Keadaannya seperti ini. Ini ungkapan penyesalan penyair, bahwa duhai kiranya masa muda bisa kembali. Aku akan khabarkan masa tua itu kayak apa. Barakallahu fikum. Aina syahid? Asyahid qawluhu. Naam fa'ukhbirahu. Fa'ukhbirah. فعل المضارع منصوب وعلى نص وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره ما ينصبه apa yang menasabkan fa sababiyah. طيب kenapa dikatakan fa sababiyah? Yaqa jawaban litamanni, karena dia terjadi sebagai jawaban dari tamanni. Mana tamanninya? Tamanninya la ya laitas syababa yaudu yawman. Angan-angannya duhai kiranya kalau masa muda itu bisa kembali. Baik. Fa'ukhbirahu. Ini jawabannya. Fa'ukhbirahu. Intahailah huna. Aluna ke soal? Al-Baqi wahid. Bahwa? Raja. Qala. Selesai satu dulu. Baru kita tutup. Amr raja. Adapun raja. Berarti yang ke-8. Fahuwa talabul amr al-qaribul husul. Adapun raja adalah menginginkan terjadinya satu perkara yang mungkin dan dekat, gampang. Qaribul husul, dekat terjadinya. Ini mudah terjadi. La'allallaha yashfini fa'azurak. Lihat, Kalau angan-angan biasanya pakai apa? Biasanya laita, laita syabab, laita al-kawakib. Tetapi kalau dekat, kemungkinan terjadinya dekat, tidak mustahil, maka biasanya pakai la'alla, semoga. La'alla Allah yashfini fa'azurak, semoga Allah menyembuhkan aku dan niscaya aku akan datang menziarahimu. Fa'azurak, fa'nya menunjukkan kalau dia bisa menziarahi kamu kalau sembuh. Iya kan? Maka doa tadi berkait. La'alla Allah yashfini, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan aku, maka aku akan menziarahimu. Fa'azuraka fi'lun mudhari', azura fi'lun mudhari'un mansub, wan nasib huwa fa' as-sababiyyah. Yaqa' jawaban, dia terjadi sebagai jawaban terhadap raja. La'alla Allah yashfini, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan aku, niscaya aku akan bisa mendatangimu. Bisa pakai waw? Ma'iyah? Bisa. La'alla Allah yashfini wa azurak, wa azurak, mudah-mudahan Allah sembuhkan aku dan aku bisa menziarahimu. Berarti wawnya waw apa nih? Ma'iyah. Artinya ziarah kepadamu itu bersama kesembuhan. Dan mudah-mudahan Allah sembuhkan aku dan aku menziarahimu. Ma'iyah. Kebersamaan antara kejadian itu dengan kesembuhan. Ziarah dengan kesembuhan. وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد وهو. Dan para ulama mengumpulkan 9 perkara tadi. Ingat-ingat bahwa wawul ma'iyah dengan fa' sababiyah memiliki syarat. Didahului dengan nafi atau talab. Talabnya berapa? 8. Berarti berapa jumlahnya semua? 9. Semuanya 9. Nah, 9 itu dikumpulkan untuk menghafal dengan mudah dalam ucapan beliau, ucapan para ulama, mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaddihim au lihaddihimu tamanna warju kadhaka nafyu qad kamula. Saya ulangi. Mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaddihim tamanna warju kadhaka nafyu qad kamula. Ada berapa? Mur, perintah. Wad'u, doa. Wanha, larangan. Wasal, meminta. Wa'rid, menawarkan. Lihaddihim, mendorong. Tamanni, berangan-anganlah. Warju, harapkanlah. Kadzakan nafyu, demikian pula an-nafyu, maka qad kamula. Selesai, lengkap semua 9. Mur, wad'u, wanha, wasal, wa'arid, lihaddihim, tamanni, warju, kadzaka, nafyu. 9. Naam? Dihafalkan. Sebab dengan hafal ini, kamu hafal 9 sebab tadi, atau 9 syarat untuk mendahului fa' sababiyah atau mendahului wawul ma'iyah. Mur wad'u wanha wasal wa'arid lihaddihim tamanni warju kadzaka nafsu qad qamula. Waqad dzakara al-mu'allif annaha thamaniyah li'annaha lam yu'tabar raja minha. Beberapa ulama menganggap bahwa ini 8 bukan 9. Kenapa? Karena raja tidak dianggap. Raja tidak dianggap. Li'annahu lam yu'tabar ar-raja minha. Tetapi wallahu ta'ala alam, yang benar raja termasuk di dalamnya. Seperti yang dicontohkan, la'allallah yashfini fa'azuraka. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan aku, maka aku akan menziarahimu. Semoga Allah menyembuhkan aku, dan aku pun menziarahimu. Jaid, entah. Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Tafadhali. Kalau enggak, sisa waktunya untuk melanjutkan latihan-latihan kalian. Iftahu dafatirakum waktubu at-tamrinat wa tadribat. Jazakumullah khairan. Subhanakum alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.